Arsip pertama yang akan kita bahas adalah arsip yang berjudul Defense Signal Directorate, dalam tanda kurung, DSD, garis miring, ASD. Arsip ini dibuat pada bulan November tahun 2009. Arsip ini dikelaskan sebagai arsip COM-IN, garis miring, top secret. Arsip ini berisikan informasi terkait penyadapan yang dilakukan oleh komunitas intelijen Amerika Serikat terhadap beberapa komunikasi diplomatik. Dalam arsip ini dijelaskan keberhasilan operasi penyadapan terhadap beberapa orang yang berada dalam kabinet Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Operasi ini berhasil memetakan jenis perangkat dan teknologi yang digunakan oleh beberapa penjabat Indonesia, seperti perangkat yang digunakan oleh Ibu Kristiani Herawati. Dari arsip diketahui menggunakan perangkat komunikasi Nokia 90-1, sedangkan Bapak Budiono menggunakan BlackBerry Bolt 9000 dan Bapak Yusuf Kala menggunakan Samsung SGH-Z370. Dalam arsip lainnya, ditemukan juga bagaimana komunitas intelijen berusaha untuk menanamkan aplikasi exploit terhadap prosesor Apple A4. Arsip ini adalah arsip yang dikeluarkan oleh CIA dan dibuat pada Maret tahun 2011. Arsip ini diberi judul Differential Power Analysis of the Apple A4 Processor dengan klasifikasi secret garis miring NOFOM. Dalam arsip ini, dijelaskan upaya intelijen untuk mencari cara dalam memecah enskripsi prosesor A4. Tujuan dari pemecahan enskripsi tersebut adalah untuk memberikan ruang bagi komunitas intelijen menanamkan suatu aplikasi exploit ke dalam prosesor. Dampak dari penanaman tersebut membuat komunitas intelijen mempunyai akses terhadap semua perangkat yang menggunakan prosesor A4 sebagai elemen dapur pacunya. Sehingga, komunitas intelijen bisa masuk dan keluar sesuka hatinya pada perangkat yang menggunakan prosesor tersebut. Arsip selanjutnya yang akan kita bahas adalah arsip yang diterbitkan oleh NSA atau National Security Agencies. Arsip ini berjudul Extract from Mobile Device Surveillance Presentation. Dalam arsip ini menjelaskan upaya NSA dalam mengumpulkan informasi intelijen dari setiap foto yang diupload ke sosial media. Arsip ini diklasifikasikan sebagai top secret, .2, secret, garis miring, 5FEY, garis miring, strap 1. Dalam arsip ini, dijelaskan bagaimana usaha NSA berusaha untuk mendapatkan informasi dari foto yang diupload ke sosial media menggunakan perangkat yang berbasis Android atau iPhone. Metode yang digunakan NSA adalah dengan mengekstrak metadata foto yang berisi informasi perangkat. Ada 3 jenis informasi yang diincar oleh NSA dalam operasi ini. Yang pertama, informasi terkait teknologi, jaringan, sinyal, dan lokasi dari foto. Yang kedua, pengembangan aplikasi mobile berbasis internet. Dan yang ketiga, lokasi dari perangkat mobile. Dokumen yang disebarkan oleh Snowden tidak hanya berbicara terkait aktivitas intelijen yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ada beberapa dokumen yang memberikan informasi terkait operasi yang dilakukan oleh Government Communication Headquarter. Government Communication Headquarter adalah salah satu lembaga intelijen Inggris. Dalam salah satu arsip Government Communication Headquarter yang dibocorkan, kita mengetahui ada suatu operasi yang bernama Optic Nerve. Dokumen terkait operasi ini dibuat pada Desember tahun 2008 dan dipublikasikan pada tahun 2014. Dari arsip ini diketahui kalau operasi Optic Nerve mendapatkan bantuan dari NSA. Metode operasi ini adalah melakukan intersepsi terhadap jutaan pengguna internet menggunakan suatu media penyimpanan yang berasal dari webcam. Operasi Optic Nerve juga menyimpan gambar dari Yahoo Webcam Chat ke dalam database agensi. Target dari operasi ini adalah seluruh pengguna internet, tanpa melihat profil yang bersangkutan, apakah individu tersebut termasuk ke dalam target intelijen atau tidak. Yang membuat miris adalah, badan intelijen menyimpan beberapa foto yang berisikan konten seksual. Foto ini diambil menggunakan webcam yang telah diretas atau gambar yang dikirimkan oleh pengguna internet melalui aplikasi Messenger. Mungkin, dari beberapa arsip tersebut, kita bisa melihat bagaimana masifnya aktivitas pengintaian yang dilakukan oleh komunitas intelijen dalam mengumpulkan informasi yang terkadang telah keluar dari batasan-batasan yang terpikirkan oleh kita. Yang lebih mirisnya adalah, Operasi ini berbeda dengan operasi-operasi sebelumnya. Kebocoran arsip telah membuktikan kebenaran dari operasi pengintaian global ini, mulai dari aktor, metode, sampai dengan volume data serangan.